sebagai saksi ungkapan perasaanku. Kau yang ku sayang, kau yang ku manja, engkau yang ku cinta. Kau yang ku sayang, kau yang ku manja.